Mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terberikan. Pertanda apakah ini semua? Tetapkan